Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Setelah simulasi pembelajaran tatap muka berjalan dan terus dilakukan sosialisasi penerapan adaptasi kebiasaan baru, Kanit Dikyasa Polres Kuningan kembali hadir ke sekolah-sekolah. Di antaranya hadir membagikan masker kepada para siswa-siswi dan Dewan Guru SMA Negeri 2 Kuningan. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka adaptasi kebiasaan baru, kami dari Satlantas Polres Kuningan membagikan masker kepada anak-anak sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA dan SMK. Tanggal 10 November 2020, kami jajaran unit Dikyasa, dipimpin langsung saya, itu Sofian Esos Kanit Dikyasa, membagikan masker kepada para siswa-siswi SMK Negeri 2 Kuningan yang bertempat di Sukamulya. Kurang lebih ada sekitar 200 masker kami bagikan. Berikut kepada guru-gurunya, pada dewan gurunya yang ada di ruang guru masing-masing atau di ruang kantornya masing-masing, sehingga kami membagikan sebagian ke siswa, sebagian ke guru-gurunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Semangat belajar anak-anak Indonesia. Berkarya penuh inovasi untuk Indonesia maju. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.